Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam amma ba'd. Kita masih dalam syarat-syarat sahnya jual beli masih dalam syarat yang ketiga, yaitu wa antakuna al-ainu mubahatan naf'i min ghairi hajah, benda yang diperjualbelikan manfaatnya mubah, dan kebolehannya benda tersebut bukan karena kebutuhan kepadanya, tapi memang secara syar'i sudah mubah. Kemarin dicontohkan barakallahu fikum dalam permasalahan jual beli bigol dan himar, keledai. Bigol adalah binatang hasil persilangan antara keledai dan kuda. Lahirlah bigol, bagel. Sehingga bigol tersebut pencampuran antara binatang yang halal dan yang haram. Keledai jinak, keledai peliharaan haram dagingnya. Faros kuda halal. Karena tercampur dari binatang yang halal dan yang haram, maka hukum bigol tersebut haram dimakan. Lebih mendahulukan hukum haramnya. Ketika berkumpul pada satu benda, ada yang halal dan yang haram, tidak bisa dipisahkan, maka kita lebih menghukumi, lebih dominasi kepada yang haram, karena kita diwajibkan menjauhi dari barang yang haram. Dan di sana ada kaidah. Barakallahu fikum. Ya, kaidahnya tadi apabila tercampur yang halal dan yang haram pada satu benda yang tidak bisa dipisahkan, maka dihukumi aglabnya yang haramnya. Karena kita diperintahkan untuk menjauhi yang haram, dan menjauhi yang haram hukumnya wajib. Tetapi masalah jual belinya keledai, jual belinya bigol halal. Kenapa? Karena manfaatnya mubah. Untuk membawa barang, untuk bekerja. Nah, barakallahu fikum. Ijma para ulama, ijma kaum muslimin bahwasanya jual beli keledai jinak adalah barakallahu fikum halal. Kemudian ada syubhat atau muskilah, keledai haram, bigal haram. Nah, kenapa dijual boleh? Padahal di sana ada hadis, innallaha idza harrama syai'an harrama tsamanah. Ada hadis di sana, hadis yang dikeluarkan oleh Imam Ahmad dan yang lainnya dari hadis Abdullah bin Abbas. Apabila Allah mengharamkan sesuatu, maka haram pula hasil jual beli sesuatu itu. Ini kan menjadi iskal. Nah, masalah bighal, masalah himar. Maka dijawab oleh al-'allamah Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin rahimahullah. Nah, kita katakan haramnya, harganya atau nilai jualnya haram, barakallahu fikum, maka dilihat untuk apa dibeli keledai tersebut, himar tersebut. Kalau keledai tersebut di atau biadha tersebut dibeli oleh seseorang untuk dimakan, maka ini haram, maka hasilnya juga apa? Haram. Gak boleh seseorang mengambil nilai jualnya. Tetapi kalau dibeli untuk mengambil manfaatnya, untuk dijadikan bekerja, membawa barang, itu ditunggangi, yang itu halal manfaatnya, maka halal pula untuk kita ambil nilai hasil jualnya. Ini kata al-'allamah Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin rahimahullah. Kemudian barakallahu fikum, yang selanjutnya, yang seperti permasalahan bigal dan keledai, masalah barakallahu fikum jual beli dudul qaz, ulat sutra. Nah, ulat sutra dan telurnya, seperti telurnya yang belum jadi ulat sutra. Akan disebutkan al-'allamah Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin rahimahullah. Dan ini memang contoh permasalahan benda-benda yang boleh dijual karena boleh manfaatnya. Karena manfaatnya dibolehkan. Seperti tadi jual beli keledai, bighal, boleh manfaatnya. Maka dijual beli, diperjualbelikan halal. Demikian pula contoh kata Sahib Zal Mustaqni, seperti bighal dan keledai, jual belinya dihalalkan adalah dudul qaz, ulat sutra. Nah, akan disebutkan qala al-imam al-'allamah Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin rahimahullah, qaluhu wa dudil qaz, dud artinya ulat, al-qazu na'un min afkhari anwa'il harir. Al-qaz itu satu jenis termahalnya dari jenis-jenis sutra. Nah, walahu dudun, dan jenis sutra ini memiliki ulat. Hadhihi dudah biidznillahi yadhharu minha hadzal qaz. Ulat ini dengan izin Allah Subhanahu wa taala menghasilkan al-qaz sutra. Hiya bi nafsiha tatwi ala nafsiha hadzal qaz hatta idza ghammaha matat wa yabisat. Barakallahu fikum. Sutra ini, nah, pada hakikatnya dia melilit pada tubuh daripada ulat itu. Sehingga apabila sudah terus terlilit, akhirnya mati ulat tersebut dan mengering. Fa'ukhidha hadzal qaz, kemudian diambillah sutra tersebut. Lakinnahu bikamiyatin kabirah hailah, tetapi sejumlah, dengan jumlah yang banyak. Fa dudul qazi yajuzu bai'uhu ma annahu hasyarah. Nah, ini dia. Maka ulat sutra, maka diperbolehkan jual belinya padahal dia jenis daripada serangga. Kemarin kan serangga yang tidak ada manfaatnya tidak boleh dijual. Enggak sah. Nah, barakallahu fikum. Ketika serangga tersebut termasuk enam benda, bisa diambil manfaatnya, dijual karena manfaatnya, menjadi boleh. Karena ada manfaatnya tersebut, mubahatun nafa. Nah, seperti ulat sutra, termasuk dia adalah hasyara, serangga yang tidak asalnya tidak ada, tidak boleh diperjualbelikan, tetapi karena ada manfaat yang mubah padanya, nah maka boleh diperjualbelikan. Li'annahu yantafi' biha, karena bisa diambil manfaatnya. Wa kadzalika bazaru hadzal dud alladzi lam yasil ila haddin ay yatawallada minhu alqaz. Demikian juga enam kepompongnya, kepompong ulat sutra yang belum sampai kepada batasan melahirkan, menjadi belum sampai menghasilkan sutranya. Ya juzu bayuhu, boleh untuk diperjualbelikan. Li'annahu yantafi'u bi fil ma'al, karena nantinya akan bermanfaat. Pada sekarang belum ada manfaatnya, belum terlihat kepompongnya. Nah, tetapi karena masa depannya akan bermanfaat, boleh juga diperjualbelikan. Barakallahu fikum. Ini benda-benda kecil. Jadi kesimpulan yang nanti akan disebutkan oleh Al-Imam Ibn Thaymin rahimahullahu ta'ala. Nah, maka jenis serangga, semua serangga, jenis benda-benda kecil, makhluk-makhluk kecil pada asalnya yang tidak ada manfaatnya, tidak bisa dijual, tidak bisa diperjualbelikan. Tetapi ketika ada manfaatnya, maka halal untuk diperjualbelikan. Nanti akan dicontohkan dengan masalah al-alaq. Apa pengisap darah itu? Lintah. Lintah. Kan benda yang enggak ada manfaatnya, tapi ketika dimanfaatnya, diambil untuk mengisap darah. Nah, demikian juga enam di dan yaitu ulat-ulat untuk makanan daripada ikan. Maka dua ini dicontohkan oleh Imam Ibnu Taimiyah rahimahullah, termasuk hasyarat, benda-benda kecil, binatang-binatang kecil yang bisa diambil manfaatnya, maka halal untuk dijual belikan. Lintah dan dud, cacing, didan, bukan ulat, cacing, didan. Jadi ulat sutra dan kepompongnya boleh diperjualbelikan. Nah, barakallahu fi, walaupun termasuk hasyarat, karena ada manfaatnya yang langsung seperti pada ulat sutra, ada yang manfaatnya bisa diambil masa akan datangnya. Kemudian ke berikutnya, wal fili, gajah. Gajah boleh diperjualbelikan karena bisa diambil manfaatnya, bisa membawa benda-benda berat. Coba kalian lihat, wal fil ma'rufun yajuzu bai'uhu, boleh memperjualbelikan fil, gajah. Di mana daerah Indonesia yang masih banyak gajah? Di Lampung ya. Iya. Di Lampung banyak gajah. Ada gajah berculap apa? Nah, jenis-jenis gajah. Wal fil ma'ruf bainai yajuzu yajuzu bai'uhu, boleh diperjualbelikan. Kenapa? Li'annahu yuhmal 'alaihi al-athqalu, karena bisa membawa beban-beban yang berat. Fafihi manfaatun, dan ada manfaatnya. Ini jual beli gajah. Nah, kemudian wasiba'il bahaim allati tasluhu lis-sayd. Demikian juga binatang-binatang buas yang bisa dijadikan untuk berburu, boleh dijual belikan binatang-binatang buas. Nah, seperti apa? Wa kadzalika sibaul bahaim allati tasluhu lis-saidi kanumur. Demikian juga boleh diperjualbelikan binatang-binatang buas yang bisa dijadikan untuk alat berburu. Kanumur, seperti harimau. Nah, numur. Nah, wal puhud. Harimau itu ada macamnya, ada loreng, ada apa lagi? Nanti akan ada. Nah, fahad harimau. Wal asad, singa. Usud, asad, singa. Nah, ingkana tasluhu, jika bisa di dan digunakan untuk barakallahu fikum berburu. Kalau zaman-zaman dulu, ke zaman-zaman kerajaan dulu, enam singa, harimau dijadikan sebagai binatang-binatang yang memang barakallahu fikum di kerajaan untuk menghukum. Nah, di zaman Hajjaj bin Yusuf Al-Thaqafi, nah, ada seorang yang bernama siapa, Hisham, nah, lupa namanya. Nah, diceritakan oleh Imam Ibn Saimin rahimahullah ta'ala di dalam Kitabul Hudud, termasuk orang membunuh dengan sengaja adalah seorang mengikat, nah, kemudian dimasukkan ke kandang singa. Itu termasuk membunuh secara sengaja. Nah, ada seorang ini kalangan tabi'in, jadi ikat satu tangannya, satu pegang pedang di zaman Hajjaj. Nah, dimasukkan ke kandang singa yang lapar, singanya sudah dibuat lapar seminggu, gak dikasih makan, betapa ganasnya ya. Nah, karena kehebatannya si tabi'in ini, siapa namanya, ketika dihukum dimasukkan, bisa dia mengalahkan singa tersebut, padahal tangannya satu diikat. Nah, Imam Ibn Taymin ketika mencontohkan termasuk pembunuhan secara sengaja yang harus dikisos, nah, memberikan, memasukkan seseorang ke menghadam ke binatang yang buas, barakallahu fikum. Mencontohkan dengan contoh ini, sebutkan di dalam kitab Syarah Mumti dan Kitabul Hudud, nah, pembunuhan hukuman. Nah, di sini barakallahu fikum termasuk jadi singa, kemudian harimau, binatang-binatang yang buas, kalau untuk dijadikan sebagai binatang berburu, untuk berburu, maka boleh dijual belikan. Wa kadzalika syukur, demikian pula burung elang. Elang itu, nah, ya, syukur. Wa ghairiha, Kullu sibail bahaim min ta'irin wa mashin idza kana yasruh lis-sayid fa innahu yajuzu bai'uhu. Setiap binatang buas dari binatang ternak atau dari jenis burung, binatang mashin, apabila bisa dijadikan untuk berburu, maka boleh diperjualbelikannya. Li'annahu yuba'u limanfaatin mubahah, karena dijual untuk manfaat yang mubah, Fajaza kal himar, maka diperbolehkan sebagaimana keledai. Keledai jinak enggak boleh makan, haram di dagingnya dimakan. Tetapi dijual belikan boleh, karena untuk manfaatnya diambil, dikerjakan, mengangkut air, nam sebagai tunggangan kendaraan, barakallahu fikum. Kemudian illal kalb, kecuali anjing. Nah, ini anjing enggak bisa. Kenapa? Karena ada dalilnya mengharamkan hasil jual beli anjing. Jadi enggak semua binatang buas boleh dijual belikan walaupun ada manfaatnya. Padahal anjing kan bisa berburu ya, jaga tanaman, jaga ini, jaga itu bisa. Tetapi dijual belikan enggak bisa. Illal kalab fa innahu la yajuzu bai'uhu. Walaupun anjing tersebut jenisnya mahal, jenis hias, anjing apa enggak bisa. Semua jenis anjing. Nah, bagaimana kucing kemarin? Boleh jual beli kucing? Boleh. Nah, menurut madhab Hanabilah, jual beli kucing boleh. Sebagian ulama mengatakan tidak boleh karena ada hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menjazir. Nah, yang membolehkan madhab Hanabilah, termasuk dalil. Nah, bolehnya jual beli kucing karena ada manfaatnya, manfaatnya mubahah. Nah, adapun kalab anjing la yajuzu bai'uhu, tidak boleh, tidak boleh diperjualbelikan. Li'anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam naha an bai'ihi. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang dari jual beli anjing. Ma'anal kalba yasluh li shayd, padahal anjing termasuk pantas dan bisa dijadikan untuk binatang buruan. Dijadikan alat berburu. Alaysa qad abahan Nabi sallallahu alaihi wasallam iktina'uhu li thalathati umur? Bukankah juga Nabi sallallahu alaihi wasallam membolehkan memelihara anjing untuk tiga perkara? Naam. Al-haras, untuk menjaga tanaman, wal masyiah, untuk menjaga binatang ternak, was-sayd, untuk berburu boleh. Wa ma dzalika la yajuzu bai'uhu, tetapi bersama dengan itu kalau dijual belikan tidak bisa. Kalau memelihara anjing bukan untuk tiga perkara itu, untuk jaga tanaman, jaga binatang ternak, untuk berburu, setiap hari orang yang memelihara anjing itu berkurang pahalanya 2 qirat. Hanya senang-senang saja. Nah, berkurang setiap hari pahala dia 2 qirat. Barakallahu fikum. Ya. Hadis Ibnu Umar yang dikeluarkan Imam Al-Bukhari, man iktana kalban illa kalba saydin aw masyatin fa innahu yanqus min ajrihi kulla yawmin qiratan. Barang siapa yang memelihara anjing kecuali anjing untuk berburu, anjing atau untuk menjaga binatang ternak, maka berkurang darinya pahala setiap hari 2 qirat. Qirat itu ukuran pahala dibandingkan seperti gunung Uhud. Jadi rugi memelihara anjing, berkurang pahala. Nah, hadis riwayat Bukhari dari Abdullah bin Umar. Tapi kalau memelihara anjing untuk menjaga tanaman, menjaga binatang ternak, untuk berburu, maka tidak termasuk mengurangi pahala. Tapi harus diberi tempat alat makan yang khusus, karena tidak boleh bercampur makannya dengan bejana yang digunakan oleh manusia. Setiap bejana yang di situ dijilat oleh anjing, anjing apapun, maka harus dicuci dengan 7 kali cucian, salah satunya dengan menggunakan tanah. Nah, wa ma dzalika la yajuzu bai'uhu, maka walaupun dibolehkan dipelihara untuk 3 perkara, tetap anjing tidak boleh diperjualbelikan. Hatta lau ba'aha bi lihadzal ghurad, walaupun dijual untuk tujuannya untuk 3 perkara tadi, untuk berburu, untuk jaga tanaman, untuk jaga binatang ternak, walaupun untuk itu dijualnya, tidak bisa. Nah, ya, barakallahu fikum. Karena dalilnya Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang dari menjualnya. Fa'in qala qa'il, ada apabila seorang berkata, kaifa muni'a bai'ul kalab ma'ama fihi minal manafi' walam tamna siba'ul baha'im alati tasrul sa'id. Kalau ada orang yang bertanya, kenapa anjing dilarang jual beli, dijual beli, perjual belikan, padahal ada manfaatnya. Sementara binatang buas tadi dari baim, ya, yang pantas bisa untuk dijadikan sebagai enam, berburu, kenapa dibolehkan untuk dijual belikan? Kan manfaatnya. Apa jawabannya? Kulna, maka kita jawab, kata al-alama al-imam Ibn Taymiyyah rahimahullah, at-tafriku bin nas, yang membedakan ini karena ada nas. Fan-Nabi SAW naha an thamanil kalb, Nabi SAW melarang dari hasil jual beli anjing. Nah, karena ini nas. Wala yasihu an tuqasa siba'ul bahaim allati tasluh lis-sayyid 'alayhi, tidak bisa dikiaskan. Nah, binatang buas yang bisa untuk dijadikan alat berburu tidak bisa dikiaskan dengan anjing. Kenapa? Liduhuliha fi umumi qaulihi ta'ala. Kenapa? Karena masuk ke dalam keumuman firman Allah Ta'ala. Wa ahallallahu al-bai'a, Allah menghalalkan jual beli. Nah. Baik. Walianna akhafu dararan min al-kalb, karena binatang-binatang buas seperti tadi singa, harimau, tutul ataupun loreng, ya, itu lebih ringan mudaratnya daripada anjing. Naam. Id innal kalba idza walaga fi ina'in, karena anjing kalau menjilat bejana, maka wajib bejana tersebut dicuci 7 kali, salah satunya dengan dicampur dengan tanah. Wa ghairuhu min as-sibah, sementara selain anjing dari binatang buas, la yajibu tasbih fihi, tidak wajib untuk dicuci 7 kali. Ada bejana telah dijilat oleh harimau atau macan atau nang tadi singa, enggak wajib bejana tersebut dicuci 7 kali, salah satu dengan tanah, lain dengan anjing. Enam. Taib. Wala tatrib, tidak pula wajib diberi tanah cara mencuci dari bejana yang telah digunakan makan oleh binatang buas tadi. Kalau anjing tetap. Fa dhahara al-farqu wa amtana al-qiyas, maka nampak sekarang perbedaannya dan nampak pula tidak boleh dikiaskan binatang buas tersebut, bolehnya jual beli binatang buas dengan jual beli anjing. Jadi kesimpulannya, nah, barang-barang, binatang-binatang yang ada manfaatnya seperti binatang buas boleh dijual belikan, seperti gajah dan singa, elang dan yang lain-lainnya, barakallahu fikum, boleh diperjual belikan karena manfaatnya, kecuali anjing. Kenapa? Karena ada dalil yang khusus melarangnya. Kemudian barakallahu fikum, contoh yang lain. Wal hasyarat. Al hasyarat la yasih bai'uha. Tadi hasyarat sudah kita lewati sebagian. Serangga-serangga tidak sah untuk dijual belikan. Sekarang apa alasannya? Wal illah, alasannya li'anna annahu laysa fiha naf'un. Alasannya karena tidak ada manfaatnya. Fabadul mali fiha idha'atun lahu, mencurahkan harta benda pada berang, menggunakan harta benda membeli sesuatu yang tidak ada manfaatnya, ini merupakan menyia-nyiakan harta benda. Wa qad nahaa sallallahu alaihi wasallam an idha'atil mal, sementara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah melarang menyia-nyiakan harta benda. Nah, wa ulima min hadza ta'lil, maka diketahui dari alasan ini tidak boleh jual beli serangga, nah, karena termasuk menyia-nyiakan harta, nah, karena tidak ada manfaatnya, annahu law kana fiha naf'un jaza bai'uha. Serangga-serangga tersebut kalau ada manfaatnya maka boleh diperjualbelikan. Apa dalil kaidahnya? Li'annal hukma yaduru ma'illatihi wujudan wa adaman. Karena hukum berputar sesuai dengan alasannya antara ada dan tidaknya. Wa minan naf'i termasuk serangga yang ada manfaatnya al-alaq limasiddam, yaitu tadi pengisap darah, lintah untuk mengisap darah, wadidan kemudian nam cacing, lisoi disamak untuk mancing ikan. Barakallahu fikum. Ini termasuk hasyarat, benda-benda yang remeh tapi ada manfaatnya. Ketika dijual maka karena ada manfaatnya menjadi halal. Kemudian barakallahu fikum, ke berikutnya permasalahan jual beli mushaf Al-Qur'an. Seharusnya memang tidak dimasukkan ke dalam bab ini. Benda-benda yang seperti itu semuanya, tapi mu'alif menyebutkan jual beli mushaf. Tidak mengapa. Nah, susunannya dikritik oleh para ulama setelah menyebutkan jual beli ini barang. Kenapa kok mushaf disebutkan? Nah, padahal barang yang mulia. Nah, karena masalah ini masalah jual belinya masalah. Nah, barakallahu fikum. Masalah mushaf. Nah, menurut Sahib Zadil Mustaqni, nah, annal mushaf la yasih bai'uhu. Mushaf Al-Qur'an tidak boleh untuk diperjualbelikan. Nah, ada alasannya, tapi nanti masalah ini ada khilaf. Nah, yang benar boleh atau tidak jual beli Al-Qur'an atau mushaf. Wa dalil ala hadza atharun wa nadhar. Dalil yang mengatakan tidak boleh jual beli mushaf ada asar dari kalangan sahabat dan juga ada nazar penelitian. Amal asar fa asar Ibnu Umar radhiyallahu anhu annahu qol. Adapun asar, ada asar dari sahabat Abdullah bin Umar annahu qol, bahwasanya Abdullah bin Umar mengatakan wadiddu annal aidi tuqta'u bi bai'ihi. Sungguh saya ingin, kata bahwa saya tangan-tangan itu diputus, dipotong dengan sebab menjual belikan Al-Qur'an. Kata Abdullah bin Umar. Hadisnya diriwayatkan, asalnya diriwayatkan oleh Ibnu Abi Syaibah. Nah, barakallahu fikum. Bisa jadi pendapat seorang sahabat, bisa jadi ketika itu enggak boleh itu karena orang lagi membutuhkan, enggak diberikan. Harus beli. Nah, bisa jadi seperti itu. Nanti akan ada ungkapannya. Kenapa sampai seperti itu berkeinginan untuk memotong tangan-tangan yang memperjualbelikan Al-Qur'an? Abdullah bin Umar. Wa man nazar, adapun dari sisi nazar penelitian, fa yuqal in kana al-insan mustaghnian anhu fa badluhu lahu wajib. Adapun dari sisi nazar, kenapa enggak boleh jual beli Al-Qur'an? Apabila seseorang itu tidak butuh kepada Al-Qur'an, maka memberikan Al-Quran kepada orang lain itu hukumnya wajib, nggak usah dijual kalau dia tidak butuh. Wal wajib la yajuz akhdul iwat anhu, sesuatu yang diwajibkan tidak boleh mengambil upah darinya. Nah, wa in kana ghairu mustaghnin anhu, apabila dia masih butuh Al-Quran, fa inna bai'ahu haramun alaihi, maka menjual memperjualbelikan Al-Quran haram. Kenapa? Lianna muhtajun lahu fala yasikan, orang membutuhkan, karena dia membutuhkan kepada Al-Quran tersebut, maka tidak sah kalau dijual, karena dia butuh kalau dijual. Ini dari sisi alasan yang mengatakan tidak boleh jual beli Al-Quran. Wa ta'lilun nadhariyun akhar, alasan yang lain. Huwa anna fi bai'ihi ibtidhalan lahu kama tabtadil as-silah. Karena menjual belikan Al-Quran itu sebagai bentuk ibtidal, peremehan terhadap Al-Quran itu. Sebagaimana peremehan terhadap sila, barang-barang yang lainnya. Wal mushaf yajib ayuhtaram wa yu'adzam. Sementara mushaf Al-Quran wajib dihormati dan diagungkan. Kalau dijual belikan itu salah satu jenis bentuk peremehan, maka disamakan seperti barang-barang. Ini alasan-alasan yang mengatakan tidak boleh jual beli Al-Quran. Satu pendapat, madhab Hanabilah. Nah, yang dibawa oleh sahib Zalim Saqni. Dalilnya asar dari Ibn Umar, kemudian alasan. 6. Wa qala ba'dul ulama, berkata sebagian ulama, li'annahu yahrum bai'u. 6. Annahu yahrum bai'uhu wa yasih. Sebagian ulama mengatakan haram jual beli Al-Quran tapi sah. Haram dijual beli tapi sah jual belinya. Wa fi hadza nazar, pendapat ini ghairu musallam, tidak kita terima. Mengatakan haram jual belinya tapi boleh, tapi sah. Li'annahu mukhalifun lil qawaid, karena pendapat ini menyelisih kaidah syar'i. Naam. Id innal qaidah, karena kaidah mengatakan anna kulla aqdin muharramin fa innahu la yasih. Setiap akad yang haram maka tidak sah akad tersebut. Fa hadzal qaul fihi nazar, maka pendapat yang mengatakan nam haram jual belinya tetapi sah, maka pendapat ini ghairu musallam, tidak bisa diterima. Imma anakul, bisa saja kita katakan haram jual beli Al-Quran tersebut dan tidak sah. Nah, barakallah. Atau kita mengatakan sesuai pendapat jumhur ulama dan amalan kaum muslimin dari sejak zaman dahulu, boleh jual beli Al-Quran dan sah. Naam barakallahu fikum, dan sah jual beli Al-Quran tersebut. Maka wassahi, maka yang benar, kata al-allamah Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, annahu yajuzu bai'ul mushaf wa yasih lil asli. Yang benar, boleh jual beli mushaf dan sah jual beli mushaf, karena hukum asal daripada jual beli tersebut adalah halal. Ya. Asal hukum jual beli tersebut halal. Wa halallahu al-bai'a wa harrama riba. Allah menghalalkan jual beli. Dan Al-Qur'an jelas manfaatnya. Wa ma zala 'amalul muslimin 'alaihi ilal yaum, dan perbuatan kaum muslimin sampai sekarang jual beli Al-Qur'an, mencetak dan jual belikan. Walaupun banyak juga dihadiahkan, ya. Banyak juga dihadiahkan dari berbagai negara. Ingin kaum muslimin ingin mendapatkan bagian pahala, ingin manfaat harta bendanya supaya terkucur pahalanya kepadanya, dia belikan Al-Quran. Barakallahu fikum. Dibaca oleh anak-anak kaum muslimin setiap hari. Setiap hari, setiap satu huruf, 10 kebaikan. Bagaimana kalau 1000 Al-Quran disebar kalangan kaum muslimin? Berapa banyak pahala yang dia raih. Barakallahu fikum. Itulah hakikat harta benda yang bermanfaat. Barakallahu fiik. Harta yang sebenarnya, harta kita, itulah yang kita belanjakan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Membeli kitab-kitab di perpustakaan, maktabah. Yang maktabah dibaca terus, dimasuki oleh kaum muslimin, thalabatul ilm. Kitab terus dibaca, disebarkan ilmunya, maka ini akan terus mengalir pahalanya kepada orang yang membelikan membelanjakan harta bendanya untuk kepentingan kaum muslimin. Barakallahu fikum. Jadi yang rajih, yang sahih, jual beli mushaf sah. Barakallahu fikum, karena hukum asal daripada jual beli adalah halal, dan kaum muslimin sampai sekarang masih menjalankan jual beli Al-Quran. Barakallahu fikum. Nah, adapun asar dari Abdullah bin Umar tadi, beliau melarang. Barangkali di zaman itu memang manusia sangat membutuhkan kepada mushaf-mushaf, kemudian susah mereka untuk mendapatkannya, tidak bisa kecuali untuk dibeli. Maka ini diposisikan pendapat Abdullah bin Umar tersebut ketika dalam keadaan seperti itu. Kaum muslimin butuh, kemudian susah mereka mendapatkannya, harus dijual belikan. Barakallahu fikum. Mungkin ini saya yang bisa sampaikan. Selanjutnya nanti masalah jual beli bangkai, jual beli kotoran binatang dan yang lain-lainnya barakallahu fikum. Nah, naktafi bihadzal qadar wa sallallahu alaihi wa sallam.